بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk mengenal dan mempelajari Islam, baiknya dimulai dari mana? Dimulai dari dasar. Ya, Iqra, baca. Pertama mulai dengan tauhid supaya kenal dengan Allah. Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ingin kuat mendekat kepada Allah mesti dengan ilmu, ilmunya tauhid. Setelah itu mulai belajar fikih. Jangan tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi. Fikih salat. Ayo, kata Quran, ada orang yang masih belum paham bacaan dan gerakan salat. Pertanyaan saya, Anda sampai hari ini dari ribuan kali ruku dan sujud berapa persen bacaan salat yang telah Anda pahami? Jangan-jangan sampai hari ini ada yang maaf, ruku enggak ngerti yang dibaca. Sujud enggak paham yang diamalkan. Bahkan kata Nabi di Abu Dawud nomor hadis 666, hatta la yashur al-musalli kam rakatan yusalli. Ada orang salat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah mengalami itu? Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Itu baru baca Allahu Akbar. Abu Dawud nomor hadis 857. Baru baca begini. Allahu Akbar. Saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, gemetaran tangannya. Gemetaran. Ditanya, kenapa? Kata Abu Bakar, saya takut ketika bertakbir merasa yang paling besar dalam hidup. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh dengan yang lain. Yang paling hebat dibanding yang lain. Dibanding paling khusyuk salatnya dibanding yang lain. Takut. Itu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Pahanya tidak sebanding amalan umat manusia. Menemani Nabi hijrah ke Madinah. Sahabat terbaik, mertua Nabi. Takbir, Allahu Akbar, saking pahamnya sampai gemetaran. Antum takbir, salat subuh, salat di puncak, gemetaran juga. Bedanya enggak paham apa yang dibaca.